بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، kita lanjutkan murajaah kita tentang kitab التوحيد bab ke-24 ya. Baik, siapa yang membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfirna wa na wa li ustadina wal hadirin wal mustami'ina ya rahman rahimin. Qala al musannif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi najdi rahimallahu taala. Bab 24, hukum sihir. Allah taala berfirman, "Wa laqad alimu lam yastaru ma lahum fil akhirati min khalaq." Sungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat. Yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada jibat dan tagut. Umar mengatakan bahwa jibat adalah sihir sedangkan tagut adalah setan. Jabir mengatakan bahwa tagut-tagut adalah para dukun yang ada di setiap kampung dan selalu didatangi oleh setan. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 7 perkara itu?" Nabi menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan melontarkan tuduhan zina kepada wanita yang beriman, suci dan selalu menjaga diri dari perbuatan itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang marfu. Sebentar dulu. Jadi ini bab ke-24 ini berkaitan dengan sihir. Dan sihir sendiri termasuk sesuatu yang menodai tauhid, sehingga disebutkan oleh al-muallif sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada mempelajari ilmu tauhid. Karena mempelajari suatu hal itu harus dibarengi dengan memahami apa yang menjadi kontranya. Kalau seseorang mengenal kebenaran tapi dia tidak mengenali kebatilan, tidak tahu kriteria yang batil itu seperti apa, maka pengetahuan dia terhadap kebenaran ini tidak akan sempurna, tidak akan lengkap. Wabidhiha tatabayyanul asya, dengan mengetahui lawannya maka hakikat sesuatu itu akan menjadi lebih jelas. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Di sini Allah mencela orang-orang yang menjual keselamatannya di akhirat dengan sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu menjual dinnya dengan sihir, karena menjual akidahnya dengan praktek-praktek sihir. Karena praktek-praktek sihir itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan kufur kepada Allah. Sehingga otomatis orang yang bergelimang atau yang mempelajari ilmu sihir, dia harus kufur kepada Allah, karena tidak akan bisa menguasainya tanpa kufur kepada Allah. Kalau dia kufur berarti dia jual agamanya. Untuk apa? Untuk apapun itu murah, karena agama ini tidak ternilai. Qawlihi ta'ala yu'minuna bil jibti wa tawud. Al-jibt, sihir. Menurut tafsirnya Sayyidina Umar, wa tawud, syaitan. Dan bukan hanya syaitan, tapi salah satu dari tawud itu syaitan. Karena pengertian tawud adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Siapa saja yang melampaui batasnya, baik sebagai pihak yang diikuti atau ditaati atau diibadahi. Diikuti secara berlebihan, melampaui batas, dia menjadi tauhid. Ditaati secara berlebihan, dia juga menjadi tauhid. Demikian juga kalau diibadahi. Baik. Waqala Jabir at-Tawaghit kuhanun. Termasuk jenis tawut adalah para dukun, tukang ramal yang bekerja sama dengan syaitan, yang mencuri-curi berita di langit kemudian dibisikkan kepada mitra-mitra mereka dari kalangan manusia, yakni dukun-dukun itu. Fi kulli hayyin wahid. Dan asar ini sanadnya hasan, ya. Baik. Berikutnya Nabi Hurairah. Dalam hadis ini yang sudah, ya, sudah. Hadisnya Hurairah sudah. Ini juga menguatkan kembali tentang besarnya bahaya sihir, sehingga Nabi SAW menggolongkannya ke dalam satu dari 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah syirku billah was sihir, kemudian sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh orang yang haram untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Kalau alasannya enggak benar, ini termasuk satu dari 7 dosa yang membinasakan. Aklur riba, makan riba. Aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang saat sudah berhadapan-hadapan. Wa qadful musannatil ghafilatil mu'minat, dan melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang sangat menjaga kehormatannya, yang tidak pernah terlintas di benak mereka untuk berzina, kok dituduh berzina. Ini diriwayatkan oleh Syekhan fi As-Sahihain. Berikutnya Jundub. Dalam hadis yang marfu dari Jundub dikatakan, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, dia menuturkan bahwa Umar bin Al-Khattab. Antara ada keterangan ya hadisnya Jundub, rawahu Tirmidzi, dan dia mengatakan sahih annahu mauquf. Enggak ada? Ada. Di mana? Di catatan kaki. Ada di sini. Ada. Mau dibaca? Nah. Dalam hadis yang marfu dari Jundub dikatakan, yang artinya hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata yang benar hadis ini mauquf. Kalau mauquf berarti ucapan siapa? Ucapannya siapa sahabatnya? Jundub. Ya, ucapannya Jundub. Darbatun au darbuhu bisayf. Bahkan disebutkan oleh al-muallif di sini, hadza haditsun munkar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun la na'rifu marfu'an illa min hadha al-wajh. Wa Isma'il bin Muslim al-Makki yudha'afu fil hadits. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. Walaupun hadis ini mauquf, artinya yang sahih itu maksudnya yang benar, bukan berarti hadisnya sahih, bukan ya. Jadi ada perselisihan di sini, ada sanad yang menjadikan hadis ini marfu. Maksudnya marfu itu disandarkan kepada Nabi. Jadi Jundub mengatakan qala Rasulullah atau sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Itu namanya hadis marfu. Tapi ada sanad lain yang hanya berhenti di Jundub. An Jundubin qala. Haddu sahir darbuhu au darbatun bisayf. Nah, yang benar dari dua sanad ini justru yang mauquf. Yang marfu ini salah. Ada perawi yang salah dalam meriwayatkan. Tapi hadis ini diamalkan oleh sebagian ulama dari kalangan para sahabat maupun yang selainnya. Dan ini juga menjadi madhabnya Imam Malik ibn Anas. Ya, Imam Malik juga berpendapat bahwa seorang tukang sihir itu hukumannya adalah dipenggal. Dan ini diamalkan bukan hanya oleh Imam Malik, tapi oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, innama yuqtalu sahiru idza kana ya'malu fi sihrihi ma yablughu bihi al-kufr. Seorang penyihir itu baru dijatuhi hukuman mati kalau praktek sihirnya itu mengandung sesuatu yang mengantarkan pada kekafiran. Jadi dalam praktek sihirnya itu dia melakukan hal-hal yang menjadikannya murtad, sehingga dia dihukum seperti hukumnya orang murtad. Apa hukuman buat orang murtad? Ya dibunuh. Fa idza amila amalan dunal kufur. Tapi kalau dia melakukan praktek-praktek yang tidak sampai mengantarkan dia kepada kekafiran, falam naro alaihi qatlan. Kami berpendapat dia tidak dibunuh. Baik. Jadi ada dua mazhab secara garis besar. Mazhab yang memahami dan memperlakukan hadis ini secara zahirnya, dan mazhab yang mentafsir. Di Saudi itu juga dieksekusi. Ya, seorang dukun itu hukumannya eksekusi. Saya pernah lihat sekali itu. Baik. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abdah qala katab ilaina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an iqtulu kull sahirin wa sahiratin qal fa qatalna thalatha sawahir. Asar ini di sebutkan dalam sahih al-Bukhari, tapi tidak dengan lafaz seperti ini. Ya, yang dengan lafaz seperti ini disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Adapun Imam Bukhari meriwayatkan secara intinya ada dalam Sahih Bukhari. Inti hadis ini ada, tapi enggak seperti ini. Intinya di sini Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada pejabat-pejabatnya dia. Salah satunya adalah Bajalah bin Abdah. Isi suratnya adalah bunuhlah setiap tukang sihir laki maupun perempuan. Setelah menerima perintah dari Umar bin Khattab, maka Bajalah ini ya dengan anak buahnya menangkap 3 orang tukang sihir wanita dan ketiganya dieksekusi. Ya. Baik. Lanjut. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Hafsah radhiyallahu anha bahwa dia telah memerintahkan untuk menghukum mati budak perempuan yang telah menyihirnya. Budak itu pun lantas dibunuh. Demikian pula diriwayatkan dalam hadis sahih dari Jundab. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat, yaitu Umar, Hafsah, dan Jundab. Nah, jadi ini salah satu bukan salah satu ya, nama-nama para sahabat yang mengamalkan atau menjalankan hukuman eksekusi pada tukang sihir, yaitu Sayyidina Umar, putrinya Hafsah, dan juga sahabat Jundub atau Jundab. Dan ini semua asarnya adalah asar yang oleh al-muallif dikatakan asarun sahih, walaupun di ta'liknya dibilang mungkote. Asarnya Hafsah itu mungkote, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah annahu balaghahu, sampai kepadanya. Ini siapa perantaranya? Anna Hafsah, antara Hafsah dengan Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah ini tidak saling ketemu. Ya, Hafsah itu istri Nabi, ini jatuhnya adalah cucunya sahabat. Sa'ad bin Zurarah itu sahabat, Abdurrahman anaknya dia, ini Muhammad cucunya. Enggak ketemu dengan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu balaghahu anna Hafsata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalat jariyatan laha saharatha. Sampai kepadanya bahwa Hafsah membunuh ini, maksudnya dia menyuruh agar budak perempuan miliknya yang terbukti melakukan sihir kepadanya. Jadi dia disihir oleh budaknya sendiri. Maka Hafsah memerintahkan agar budaknya ini dibunuh. Dan di akhirnya dia dibunuh. Warawahu Abdurrazzaq fil musannaf min tariqi Abdillah au Ubaidillah Ibnu Umar, an Nafi' an Ibnu Umar. Nah, ada riwayat lain yang menguatkan di sini dan bersambung sanadnya. Demikian juga Ibnu Abi Syaibah min tariqi Abdah an Ubaidillah bin Umar, an Nafi' an Ibnu Umar. Dan ini sanadnya adalah sahih. Jadi secara garis besar sanad ini sahih. Walaupun redaksi yang dinukil oleh al-muallif itu ada pada kitab al-Muwatta dengan sanad terputus, tapi kisah perintahnya Hafsah untuk mengeksekusi tukang sihir itu adalah kisah yang sahih. Demikian juga sahha an Jundub, dinyatakan oleh muhakkiknya sebagai asar yang sahih juga. Baik. Wa qala Ahmad an salasatin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada tiga sahabat di sini yang benar-benar memerintahkan agar tukang sihir itu dibunuh. Jadi dibunuhnya tukang sihir ini adalah karena praktek sihir itu tidak akan berhasil kalau tidak dibarengi dengan kufur. Biasanya seperti itu. Makanya dalam kitab Nawaqidul Islam atau Nawaqidul Iman, salah satu naqid min Nawaqidul Iman adalah as-sihr. Ya, pembatal yang paling populer dari 10 pembatal keimanan adalah praktek sihir itu sendiri. Dan Allah jelas-jelas mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman tidak kafir, yang kafir itu adalah setan-setan itu karena mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia. Jadi ta'limu sihir wa ta'allumuhu wal 'amalu bihi kufrun. Karena tidak akan sempurna kecuali dengan isti'adzah bisyayatin, istighatsah bisyayatin, dengan menyembelih sesuatu yang dikorbankan untuk jin dan setan. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk syirik akbar. Baik. Fihi masail, na'am. Kandungan bab yang pertama, tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. Yang kedua, tafsir surat An-Nisa ayat 51. Yang ketiga, pengertian jib dan tanggut serta perbedaan dua hal tersebut. Yang keempat, tanggut bisa berasal dari kalangan jin dan manusia. Yang kelima, mengetahui 7 perkara yang bisa membinasakan yang dilarang secara khusus. Yang keenam, tukang sihir dihukumi kafir. Yang ketujuh, tukang sihir dihukum bunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat. Yang kedelapan, tukang sihir ini telah ada di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman Umar. Lantas bagaimana keberadaan mereka pada zaman yang sesudahnya? Tentunya akan lebih banyak lagi. Ya, kenyataannya gitu kan ya. Dari tingkat entah kalau lurah, kelurahan apa ya, pakai gitu-gitu juga apa enggak ya. Tapi kalau pilkada itu seru itu. Saya ditunjuki foto perang dukun. Pilkada Cirebon. Satu saling apa, masing-masing paslon ini dia menyewa tim dukun. Nah, tim dukun ini disuruh perang sendiri-sendiri. Ya, kuat-kuatan. Nah, naik lagi ke atas nanti pilgub termasuk atasnya lagi. Ya. Dan itu bukan rahasia ya, sudah semua orang tahu. Hal-hal seperti itu tuh adalah di negeri yang ngakunya sudah merdeka 74 tahun tuh masih laris manis. Jadi sebetulnya merdeka itu apa hakikatnya? Pemikirannya masih kayak gitu tuh, belum merdeka itu. Terjajah oleh takhayul, oleh khurafat. Dan hukuman tukang sihir yuqtal wala yustatab, dibunuh tanpa disuruh tobat dulu. Ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan sihir itu. Dan itu sudah dijumpai di kalangan kaum muslimin sejak zamannya Umar bin Khattab, apalagi pada masa-masa berikutnya. Naam, yang 25. Bab 25, macam-macam sihir. Imam Ahmad mengatakan Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkan kepada kami dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Qadhan. Hayyan bin Al-A'la dari Qatan bin Qabisah dari bapaknya, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya iyafah turk tiarah adalah termasuk jibat atau sihir. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dalam kitab Al-Kubra dan Ahmad. Auf mengatakan bahwa ifayah adalah Auf mengatakan bahwa iyafah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung, sedangkan turk adalah meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Al-Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jibat adalah suara syaitan. Sanad hadis ini jayyid. Hadis dari Qabisah di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin dalam dia mempelajari ilmu nujum, semakin dalam pula dia terperosok ke dalam ilmu sihir. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang membuat buhul lantas meniupnya, maka dia telah melakukan sihir. Buhul itu simbol ya, simbol tali. Nah, siapa saja yang melakukan sihir maka berarti dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang menggantungkan suatu benda maka Allah akan menjadikannya bersandar kepada benda tersebut. Hadis riwayat Nasa'i. Baik, mungkin ini dulu kita kaji satu persatu. Di sini adalah tentang jenis-jenis sihir. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid, jayyid ya ini semakna dengan Hasan ya, dari sahabat Qabisah bahwa Nabi bersabda innal iyafah, mengusir burung, kemudian nanti terbangnya kemana itu dijadikan sebagai indikator keberuntungan atau kesialan. Jadi meramal nasib dengan memperhatikan gerak-gerik burung. Wa at-tark, ya, mengetuk-ngetukkan atau membuat garis-garis di atas tanah dan dikait-kaitkan dengan ramalan, itu termasuk minal jibt, minas sihir. Qala Aufun al-iyafa zajru tayr wa at-tark al-khat yukhattu fil ard. Tayr. Jadi salah satu bentuk sihir itu yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Dinamakan sihir karena secara bahasa as-sihru itu artinya kullu ma khafiya sababuhu wa daqqa. Setiap hal yang sebab akibatnya itu tersembunyi halus, enggak jelas. Itu secara bahasa namanya sihir. Jadi ada kaitan definisi sihir secara bahasa dengan secara istilah. Ramal-meramal, apa hubungannya rasi bintang seseorang, sio seseorang dengan nasib dia? Ada hukum sebab akibat yang logis yang bisa dijelaskan di sini? Tidak ada. Apa hubungannya burung terbang ke kanan, terbang ke kiri dengan nasib dia? Dengan apa yang akan terjadi? Tidak ada hubungannya. Ya. Jadi, hal-hal seperti ini dinamakan sihir. Karena memang tidak ada hukum sebab akibat yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan secara syar'i juga enggak dibenarkan. Kalau masih dibenarkan secara syar'i, enggak masalah. Seperti ruqyah. Dibaca ya Al-Fatihah kok sembuh. Ilmu pengetahuan modern enggak bisa menjelaskan ini. Tapi kan ada sebab syar'i, diakui oleh syariat. Wanazzalu minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmah lil mu'minin. Nah, ini ada dalilnya. Tapi kalau baca telapak tangan. Wah, ini garisnya begini. Ya, gabungkan. 81 tambah 18. Wah, 99 Asmaul Husna. Apa hubungannya? Ya. Ngelihat di cawan dibaca. Ini kuluh khurafat. Ini termasuk sihir dari pengertian khafiya sababuhu wa daqqa. Taib. Ibn Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW, man iqtabasa syu'batan minan nujum, siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, ya ilmu perbintangan yang dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak jelas kaitan sebab akibatnya, ya bukan ilmu astronomi yang memang itu ilmu yang bisa dipelajari, ya pergerakan benda-benda langit untuk misalnya menentukan sekarang lagi musim apa, ya misalnya bintang ini muncul di arah mana, rasi bintang itu, gugusan bintang itu munculnya di sana, berarti itu arah barat itu identik dengan gugusan bintang itu. Demikian juga menentukan kapan misalnya pergeseran antara musim panas ke musim dingin dan lain sebagainya, yang memang itu bisa dipelajari ilmu astronomi, itu gak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau ilmu nujum ini dikait-kaitkan dengan ramalan, ya, melihat kepada bintang terus disangkut-pautkan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini termasuk orang yang mempelajari sebagian dari sihir. Makin mendalam dia mempelajari ilmu nujum yang seperti itu, maka makin dalam juga dia tenggelam dalam sihir. Nah, ini atarnya sahih juga. Taib. Berikutnya Walid Nasai. Nasai meriwayatkan man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Siapa yang membuat simbol tali, ikatan-ikatan, kemudian ditiup-tiup, berarti dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Dan siapa yang melakukan sihir berarti telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan siapa yang mengalungkan sesuatu, menggantungkan sesuatu sebagai jimat, maka akan diserahkan kepadanya. Akan tapi disebutkan oleh muhaqqiqin bahwa hadis ini dhaif, dinyatakan dhaif oleh Imam Adz-Dzahabi, demikian juga oleh Al-Albani. Ada dua alasan di sini kenapa dia dhaif. Pertama, ada salah satu perawi yang dhaif, Abbad bin Maisarah Al-Minqari. Dan yang kedua, terputus. Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar secara langsung dari Abu Hurairah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah. Tapi intinya, di sini ada hal-hal yang memang itu merupakan ciri khas tukang sihir, yang disebutkan dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Al-'uqad itu jamak dari 'uqdah. Apa? Simbol tali. Emang praktek sihir itu biasanya dengan meniup-niup buhul atau simbol tali. Itu adalah ciri khas tukang sihir. Minimal kalau dia tidak punya niat untuk mainan sihir, iseng-iseng aja, minimal dia sudah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Karena itu termasuk ciri khas, enggak boleh seseorang tiru-tiru. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik, berikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Maukah kalian kuberitahu tentang al-adhu adalah mengadu domba, yaitu dengan menghasut orang agar saling memusuhi." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Sesungguhnya di antara untaian kata yang indah itu adalah yang bisa berpengaruh seperti sihir. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya di antara untaian kata yang indah itu untaian kata yang indah ada yang bisa berpengaruh seperti sihir. Sihir. Jadi memang penggunaan istilah sihir itu macam-macam. Ada yang memang ditujukan kepada sesuatu yang hakikatnya memang sihir. Ada permintaan tolong kepada syaitan, istighosah kepada syaitan, ada mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah dan semisalnya. Ada juga istilah sihir yang digunakan untuk menyifati sesuatu yang memiliki pengaruh dahsyat. Sebagaimana sihir itu pengaruhnya dahsyat, kepiawaian seseorang dalam beretorika, dalam menyampaikan sesuatu itu bisa menyihir, bisa merubah pola pikir orang yang mendengarnya. Tadinya ngelokro, tidak semangat, telah mendengar mentornya berbicara, langsung bangkit semangatnya. Inna minal bayani la sihra. Demikian juga pengaruh buruk dari menghasut, menyebar luaskan omongan dari satu orang ke orang lain, itu bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Luar biasa pengaruhnya. Maka dari sisi ini, itu juga disebut sebagai bentuk-bentuk sihir. Fi masail. Kandungan bab yang pertama, iyafah, tork dan tiaroh termasuk jibt. Yang kedua, pengertian dari kata iyafah, tork dan tiaroh. Yang ketiga, ilmu nujum termasuk cabang ilmu sihir. Yang keempat, membuat buhul lantas meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir juga merupakan bentuk sihir. Yang kelima, mengadu domba juga termasuk bentuk sihir. Yang keenam, sebagian untaian kata-kata yang indah juga termasuk sihir. Nah, sihir itu macam-macam ya. Ada sihir berupa khayalan, sihir takhyil. Seperti sihirnya tukang sihirnya Nabi tukang sihirnya Firaun. Fasaharu ayunan nas. Mereka menyihir pandangan mata para penontonnya ini. Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Dihayalkan oleh mereka bahwasanya potongan-potongan tali itu dan tongkat-tongkat itu bisa merayap seperti ular. Itu hanya khayalan aja. Itu termasuk jenis sihir. Ada lagi sihir yang berupa orang kesurupan. Macam-macam ya, sihir itu macam-macam. Jadi ini hanya sebagian, bukan berarti sihir hanya itu, enggak. Itu hanya beberapa macam dari perbuatan sihir. Baik ada yang sifatnya ilmu nujum ya, atau ramal-meramal, atau menggunakan jimat, atau membaca nasib seseorang melalui garis-garis di tanah maupun melalui gerak-gerik burung, meniup-niup simpul tali. Ini semua adalah bentuk-bentuk sihir. Baik, kita hah? Gendam itu apa? Bentar, kita adzan dulu aja, nanti kita lanjutkan setelah adzan. Baik, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan tentang hipnotis ya. Ya bisa jadi ya, masuk dalam bagian sihir. Dilihat hakikat hipnotisnya seperti apa. Seperti inna minal bayani la sihra itu kan disebutkan begitu, disebut sebagai sihir karena ucapan itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Yang tadinya begini berubah drastis setelah mendengar penjelasan atau untaian kata-kata. Jadi bisa masuk kategori sihir. Apalagi kalau menggunakan ilmu-ilmu hitam ya. Berikutnya yang 26. Bab 26. sukun dan sejenisnya. Imam Muslim meriwayatkan dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan menanyakan sesuatu kepadanya serta membenarkan ucapannya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim, Ahmad, dan beliau menambahkan fasaddaqahu bima yaqulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sungguhnya dia telah ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, Ibnu Majah, dan Ahmad. Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal serta membenarkan ucapannya, maka sungguhnya dia telah ingkar terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis di atas sahih berdasarkan persyaratan Bukhari dan Muslim. Abu Ya'la meriwayatkan hadis yang mauquf dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud seperti yang tersebut di atas. Sanadnya hasan, riwayat Abu Ya'la Bazzar dalam Kashful Astar. Dalam hadis marfu' dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tatayur, meramal atau meminta diramalkan, menyihir atau minta disihirkan. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan, riwayat Al-Bazzar dalam Kashful Astar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir. At-Tabrani meriwayatkan hadis di atas dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, akan tetapi tanpa menggunakan lafal barang siapa yang mendatangi dukun. Hasan, riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Bazzar dalam Kashful Astar. Jadi ini tentang bab ini berkaitan tentang bagaimana menyikapi dukun-dukun dan para peramal dan yang sejenis dengannya, paranormal dan yang semisalnya. Ya, Imam Muslim dalam sahihnya dari ba'di azwajin Nabi, salah satu istrinya, istri Nabi, mengatakan man ata arrafan, arraf orang yang ngaku-ngaku mengetahui di mana barang hilang, ya, mengaku-ngaku tahu sesuatu yang gaib. Kemudian dia bertanya kepada arraf ini sesuatu, setelah dijawab dipercaya itu jawabannya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Ya, artinya kalau dia itu 40 hari sekali datengin dukun, seumur hidup tidak pernah diterima sholatnya. Kalau 40 hari sekali aja, itu seumur hidup tidak akan diterima. Tidak akan diterima itu bukan berarti dia terus gugur kewajiban sholat, tidak. Tetap dia wajib sholat, tapi tidak ada pahalanya sedikit pun sholatnya. Di riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Nabi, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau seseorang itu mendatangi jahin, dukun, paranormal, kemudian dia mempercayai ucapan paranormal itu, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya terhadap omongan dukun itu kufur, karena dukun itu kata Nabi SAW pendusta, mencampur 99 kedustaan dengan satu kebenaran. Dia gak tahu yang gaib dukun itu. Informasi yang didapatkan oleh dukun itu hanya berasal dari anak buahnya, syayatin yang sukanya mencuri-curi berita langit. Dibisikkan ke temannya, temannya bisikkan, bisikkan, bisikkan, bisikkan sampai kepada si dukun ini. Jadi bukan dia itu orang pinter, nggak pinter sama sekali. Ya, dianya tuh nggak pinter, yang tanya lebih bodoh lagi. Ya, ya nggak ada orang bisa ngetahui yang gaib itu, nggak ada. Itu sok tahu saja itu. Jadi kalau masih dipercaya, berarti dia ingkar kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya bahkan ingkar kepada Al-Quran. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Sampaikan ya Rasulullah, tidak ada yang mengetahui kegoiban di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tahu yang goib dan itu dipercaya, berarti kemungkinannya hanya satu. Kalau dia gak bertaubat, maka dia mendustakan ayat tersebut. Kafirlah dia, karena dia mendustakan ayat tadi yang saya bacakan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Ya. Ghaib ini mutlak ilmunya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang mengaku-ngaku tahu yang ghaib dan itu dipercaya, berarti dia enggak percaya sama firman Allah. Murtadlah dia di sini. Makanya hati-hati dengan ucapan-ucapan dukun, baik yang diucapkan lisannya maupun tertulis dalam ramalan-ramalan. Sikap seorang mukmin harusnya ya, sebagai bentuk baroknya dia kepada segala macam perdukunan itu, kalau dia mendapatkan sesuatu yang mengandung ramalan, yang pertama kali disobek-sobek itu ramalannya. Jangan penasaran baca. Saya masih ingat dulu waktu saya SMA atau SMP gitu, ada langganan majalah, mesti ada pojoknya itu ada ramalan bintang zodiak. Dibaca sama teman, loh kok podo ya kalau aku. Ya, itu sudah terkena itu. Itu murni ilmu perdukunan, ilmu nujum. Sehingga sikap seorang mukmin itu harusnya tidak, kalau perlu tidak usah dibeli yang mengandung ramalan-ramalan. Tapi kalau ada, ya musnahkan. Musnahkan, karena itu kalau kebaca terbuka pintu syaitan untuk menyesatkan mereka yang membacanya. Walil arba'ah, maksudnya li ashabis sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga oleh Imam Al-Hakim. Qala, dan Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Wa Nabi SAW mengatakan man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Tapi yang benar hadis ini tidak diriwayatkan oleh ashabu As-Sunan Al-Arba'ah dari hadisnya Abu Hurairah. فلعل المصنف تابع الحافظ بن حجر في الفتح حيث عزاه لأصحاب السنن الأربعة وهو واهم في ذلك. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, bukan oleh apa ini di sini. Jadi intinya ini al-muallif di sini keliru ketika menisbatkan hadis ini kepada ashabus sunan, karena beliau menukil apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar keliru. Jadi kalau sumbernya keliru, otomatis nukilannya juga keliru. Taib. Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud dengan nada yang serupa, tapi sebagai ucapannya Ibnu Mas'ud, bukan sebagai hadisnya Nabi. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang jayyid, yang hasan, laisa minna man tatayyara au tutayyira. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang melakukan tatayyur atau minta diramal. Au takahana au tukuhina lahu, atau orang yang melakukan perdukunan atau yang minta supaya yang minta kepada dukun. Au sahara au suhira lahu, demikian juga yang melakukan praktek sihir atau minta kepada tukang sihir untuk melakukan sesuatu. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sama ya, ujung hadisnya tetap berkaitan dengan sihir, siapa yang atau berkaitan dengan orang yang bertanya kepada dukun dan mempercayai, maka dia dianggap kafir terhadap wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam riwayatnya At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat, juga senada dengan itu. Kemudian Al-Baghawi mengatakan apa? Al-Arraf. Al-Baghawi mengatakan Al-Arraf adalah orang yang mengaku bisa mengetahui banyak perkara lewat isyarat-isyarat untuk mencari barang yang dicuri atau tempat hilangnya suatu barang dan sebagainya. Ya. Al-Kahin. Ada pula yang mengatakan bahwa makna Al-Arraf adalah kahin, dukun. Kahin adalah orang yang mengaku bisa mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pula ghaib, ya, perkara-perkara ghaib, yukhbiru anil mughayyabat. Orang-orang kahin itu adalah orang yang mengabarkan berita-berita yang sifatnya ghaib. Ada ya? Kemudian waqila. Ada pula yang mengatakan bahwa Al-Arraf adalah orang yang mengaku bisa menyingkap sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Bisa membaca pikiran orang, membaca perasaan orang. Ini masuk kategori Arraf atau Gahin dan yang semisalnya. Nah, Abu Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Arraf adalah sebutan untuk dukun, ahli nujum, peramal nasib, dan orang yang sejenisnya. Yang ramal itu bukan peramal nasib. Itu dia terjemahannya peramal. Ar-ramal itu orang yang membaca pakai media pasir. Ya, ar-ramal. Ya, ini penamaan untuk praktek-praktek peramalan sesuai dengan media yang digunakan. Ada yang membaca melalui telapak tangan, ada yang membaca melalui bintang, ada yang membaca melalui gerakan-gerakan binatang, ada yang melalui pasir, mungkin pakai cawan juga. Medianya bisa macam-macam. Intinya adalah orang yang profesinya meramal. Nah, iman yatakal lamu fi ma'rifatil umur bihadihit turuk. Jadi sok bisa mengetahui perkara-perkara dengan media-media yang tidak ada hubungan sebab akibatnya sama sekali tadi. Nah, jadi ini profesi-profesi yang erat dengan perdukunan. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkomentar tentang orang yang menuliskan huruf-huruf hamzah, abajad. Dan yang memperhatikan bintang-bintang. Beliau mengatakan yang artinya, tidaklah aku melihat orang yang melakukan demikian itu akan mendapatkan bagian kebaikan di sisi Allah. Maksudnya menurutku orang ini adalah orang yang rugi, tidak mendapatkan kebaikan apa-apa di sisi Allah. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ilmu perdukunan juga, menggunakan huruf-huruf hijaiyah, abjad, abjad, diserap dalamnya menjadi abjad. Abjad itu ada kata-kata abajad, alif, ba, jim, dal, gitu. Fi masail kandungannya. Kandungan bab yang pertama, tidak mungkin bertemu dalam hati antara percaya kepada dukun dan beriman kepada Allah. Nah, jadi konsekuensi dari beriman kepada Al-Quran di sini ma'al iman bil Quran. Antum sudah iman kepada Allah ya. Yang lebih tepat iman bil Quran, karena tadi yang dibahas adalah faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi kaitannya adalah dengan wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran, berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang hakikat para peramal, hakikat dukun seperti apa dan bagaimana harus disikapi. Kalau beriman kepada Al-Quran, maka dia harus kafir kepada dukun. Kafir kepada dukun maksudnya, ya ini orang bodoh, bukan orang pinter. Ini pembohong ini. Bohong, tidak boleh dipercaya. Ini kufur. Tidak boleh dihormati. Harusnya diapakan? Penggal harusnya. Karena ini menyengsarakan, membodohi bangsa ini. Kapan bangsa itu akan maju kalau masih percaya dengan dukun? Buat apa belajar sekolah? Dukun itu tidak pernah sekolah. Ya sudah jadi profesor, insinyur, kok mesti percaya sama dukun? Di mana akalnya? Ya. Pertentangan ini dengan ilmu pengetahuan, dan dia ini tidak pernah memikirkan kecuali kemaslahatan dirinya. Tidak ada dukun mau memikirkan kemaslahatan bangsa dan negara, tidak ada. Kerjanya dukun itu apa? Baca surat Al-Baqarah 102. Wa ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari ilmu yang jahat, fungsinya untuk mencerai-beraikan suami istri. Jahat apa jahat? Jahat. Bangsa itu susunan dari masyarakat. Masyarakat dari keluarga. Keluarga itu suami, istri, dan anak. Dicerai-beraikan sama siapa? Sama dukun. Kalau keluarganya tercerai-berai, bangsanya juga cerai-berai. Jadi menghancurkan persatuan dan kesatuan dukun itu kerjaannya. Yang penting fulus, siapa yang membayar dia, dia tidak urusan rumah tangga orang berantakan. Dia akan rusak rumah tangganya orang. Itu Allah yang mengatakan, tidak percaya sama Allah. Mau dibilang radikal juga. Suruh ulang syahadat kalau bilang radikal. Ini Allah yang bilang. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang belajar sihir itu adalah mempelajari sesuatu yang madorot, tidak ada manfaatnya. Jahat murni. Ilmu sihir itu adalah kejahatan murni. Madorot tidak ada manfaatnya. Khomer masih ada manfaatnya. Judi masih ada manfaatnya. Amma sihir yadurruhum wala yanfa'uhum. Jadi pantas memang kalau dihabis itu pantas. Karena ini orang tidak mikir kecuali masalah dirinya. Siapa yang mau bayar paling mahal, dia akan berkhidmat untuk itu. Mau rusak, mau apa, tidak urusan buat dia. Kalau perlu dibunuh sekalian, disantet, dibunuh, dibikin gila, tidak urusan deh. Nah kalau beriman kepada Al-Quran, harusnya tegas sikapnya kepada dukun. Ya, harusnya seperti itu. Jadi la yajtami', enggak akan ketemu orang yang mengimani dukun dengan orang yang mengimani Al-Qur'an. Kalau masih nyewa dukun, itu orang enggak beriman. Mau sholat, mau apa, mau haji, mau umroh. Ya, ya orang munafik kan juga begitu. Ya juga ikut sholat juga mereka, tapi enggak ada manfaatnya sholatnya itu. Karena yang namanya iman itu tidak cukup hanya penampilan. Tapi iman itu ada tiga unsur yang senantiasa berkaitan satu sama lain. Pembenaran dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan praktek, amal perbuatannya harus sinkron. Begitu ada satu yang tidak sinkron, tanda tanya besar. Ya. At-tasrih bi'annahu kufrun. Ya, statement yang sangat jelas sekali tentang kafirnya mereka yang berbuat sihir itu, atau tentang kekufuran praktek sihir. Jelas. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Dzikru man tukuhinalahu. Bagaimana dengan orang yang minta diramal? Ini juga terkena dosa besar karena Nabi mengatakan laisa minna. Kata-kata laisa minna itu identik dengan dosa besar. zikr man tutuyyira lahu, demikian juga yang tatayur minta ditatayuri, atau orang yang minta supaya minta kepada si penyihir untuk menyihir seseorang. Ini semua adalah orang-orang yang terjerumus dalam dosa besar dan bisa jadi kufur. Kalau dia itu ridho, menyetujui, merestui praktek kekufuran, ar-ridho bil kufri kufrun, meridhai kekafiran adalah kekafiran. Ya. Seorang mukmin itu harus benci sama kekafiran. Kalau dia ridho sama kekafiran, kafirlah dia. Gak bisa ketemu. Ridho kepada Islam, benci juga kepada Islam. Mudah bisa dong. Salah satu. Ridho-ridho, benci-benci. Ridho kepada Islam, benci kepada kufur. Ridho kepada tauhid, harus benci kepada syirik. Kok ngakunya ridho kepada tauhid, ridho juga sama syirik. Batal tauhidnya. Batal. Jadi, ini masalah yang sangat penting. Zikru ta'alam abajad. Ya, itu salah satu bentuk ilmu sihir mungkin ya di zaman dahulu. Yang ketujuh, zikrul farq bainal kahin wal arraf, perbedaan antara kahin dengan arraf. Arraf tadi yang ngaku-ngaku mengetahui sesuatu yang hilang dengan indikator-indikator tertentu. Kalau kahin meramal ghaib, ada titik pertemuannya, ada, yaitu sama-sama mengklaim mengetahui sesuatu yang ghaib, yang tidak hadir di tempat, dengan cara-cara yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan juga tidak dibenarkan secara syar'i. Baik, mungkin cukup sampai di situ. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Ada pertanyaan di sini. Satu, sihir seperti apa yang tidak mengantarkan pada kekafiran? Bukankah sihir sudah termasuk syirik besar? Kalau kita ingat kembali apa-apa yang dinamakan dengan sihir, maka seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ada sihir yang pelakunya itu dihukumi kafir, ada yang tidak. Orang yang pandai berretorika sehingga bisa merubah pendirian seseorang dikatakan dia melakukan sihir. Masuk kafir? Enggak dong. Jadi kalau yang seperti ini enggak bisa dikatakan dia telah melakukan kekafiran hanya karena dia pandai berretorika sehingga mempengaruhi pendirian seseorang berubah drastis. Adapun sihir yang menggunakan praktek-praktek minta kepada jin, misalnya dia dengan mempersembahkan sesuatu, menyembelih ayam hitam atau kambing hitam atau apa, atau dengan mengikat simbol-simbol tali, dibaca-bacai mantra, ini yang kafir. Ya. Ini yang kafir. Apa hukum konsultasi kepada psikolog? Apa hukumnya? Boleh. Boleh, tapi tetap harus dengan hati-hati. Artinya ya psikolog ini bukan 100% berdasarkan sesuatu yang benar ya, dan tidak dikembangkan oleh orang-orang yang beriman, sehingga mungkin saja kemasukan hal-hal yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan aturan Islam. Sehingga kita kalaupun mau konsultasi kepada psikolog, ya jangan semua apa kata psikolog ditelan mentah-mentah. Gitu. Jadi tetap harus difilter lagi apa kata para psikolog tadi. terutama ketika dia mungkin memberikan treatment-treatment, suruh dengerin musik misalnya, nah, ini nggak usah dituruti. Apakah penyakit ain itu juga termasuk sihir? Saya nggak tahu ya, apakah dia termasuk sihir apa tidak. Bagaimana mendeteksi terkena ain atau tanda-tanda terkena ain? Biasanya pucat, wajahnya pucat, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW melihat anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib itu pucat mukanya. Ditanya ibunya, kenapa kok pada sakit-sakitan seperti ini? Qala innahum tusri' ilaihimul ain, ya Rasulullah. Anak-anak ini gampang kena mata. Jadi salah satu gejala kena mata pucat. Bisa juga yang tiba-tiba sehat jatuh sakit, tidak jelas sebabnya apa. Seperti yang dikisahkan tentang siapa itu sahabat yang sedang mandi, kemudian dipuji oleh temannya, wah mulus banget ini kulitnya, kulit perawan pun kalah mulus sama kulitnya dia. Langsung jatuh sakit demam. Padahal habis mandi, habis mandi kok tahu-tahu demam. Tadinya sehat walafiat, tahu-tahu demam. Nah, ini gejala kena mata. Dan kena mata itu bisa kena mata manusia, bisa kena mata jin. Bahasa hadisnya an-nadrah, inna biha an-nadrah. Ada juga itu seorang budak milik salah satu istri Nabi, kalau enggak salah milik Ummu Salamah atau yang lain ya, ana lupa nama istrinya siapa. Yang jelas dia itu sakit, ditanyakan kepada Nabi, inna biha an-nadrah, ini orang kena jin, kena matanya jin. Istartilaha, carikan orang yang bisa meruqyah dia. Nah, cara menanggulanginya adalah dengan ruqyah. Dan itu salah satu yang paling efektif untuk ain itu adalah ruqyah. Selain itu, cara menanggulanginya, kalau diketahui siapa yang mengenai, maka dia disuruh wudu atau disuruh mandi, dan air bekasnya itu, bekas wudunya orang ini, disiramkan ke penderita kena mata tadi. Ada salah satu teman saya orang Yaman pernah cerita di markasnya Syekh Mukbil rahimahullah, itu suatu ketika beliau melontarkan satu pertanyaan, dan pertanyaan itu bisa dijawab oleh santri yang masih muda belia. Saya lupa pertanyaannya apa, itu mungkin tentang hadis ya, karena beliau adalah muhadis, dan dijawab oleh santri yang masih muda belia. Berdiri di tengah-tengah, kemudian dia menjawab dengan jawaban yang tepat. Tiba-tiba jatuh ini orang, plek. Syekh tahu ini mesti kena mata ini. Ada di antara hadirin, karena banyak hadirin ya, yang memuji, dan kebetulan matanya itu bisa mengenai orang lain. Apa kata Syekh? Aghliqul abwab, tutup semua pintu, lahat yakhruj minal masjid, minal masjid. Tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari masjid. Al-ainu haq, katanya. Ain itu benar adanya. Semua disuruh wudu. Satu masjid disuruh wudu. Disuruh wudu, airnya enggak dibuang, ditampung. Karena pasti salah satu dari mereka yang mengenai. Kayak kalau semuanya wudu kan berarti otomatis yang mengenai mata ini juga ikut wudu. Baru kemudian bekasnya itu disiramkan kepada si bocah yang kena mata, sembuh. Itu solusinya kalau diketahui siapa yang menyebabkan itu. Misal orang habis ketemu sama satu orang tahu-tahu sakit, nah ini barusan berarti yang mengenai mata. Kalau enggak tahu, ruqyah. Adakah hadis-hadis yang berkaitan dengan menceritakan tentang ain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan ulama setelahnya? Sudah saya ceritakan ini tadi barusan. Uh, Bagaimana cara menangani atau mengobati sihir yang sudah terlanjur terkena? Tempat usaha keluarga saya dibuat seperti tidak terlihat oleh orang-orang yang ingin beli atau datang. Apa ya? Menurut siapa ini? Apakah orangnya juga enggak melihat tempat usahanya? Ya di anu aja, di rukyah rumahnya. Ada pengalaman dari sepupu saya ketika dia itu mau ngontrak sebuah rumah di satu kompleks perumahan gitu. Itu rumah dikenal sebagai rumah angker. Makanya kontrakannya murah banget. Ini bisa buat solusi juga buat antum yang cekak-cekak ya duitnya. Ngontrak aja, ngekos aja di yang dibilang rumah angker itu. Tenang, kalau ahlu tauhid gak takut sama yang gitu-gituan. Gak laku itu buat ahlu tauhid ya. Begitu dia mau milih ngontrak di situ, tukang parkirnya bilang, jangan pak. Kenapa? Ini tiap kali ada orang yang ngontrak di sini, mesti, bukan mati. Gak nyaman lah, walhasil ada masalah, gak lama ditinggal. Nah, justru itu saya mau katanya. Akhirnya masuklah dia ke situ. Rumah angker murah. Masuk, naik ke loteng, berdiri bulu kuduknya. Ana mau sholat di sini. Ana mau baca Al-Baqarah di sini. Dia baca Al-Baqarah di situ. Ditantang sekalian itu jin-jinnya itu. Setan-setannya itu. Subhanallah, habis baca Al-Baqarah, sholat di situ, dia panggil tukang untuk renov. Ada yang masang AC. Tiba-tiba tukangnya di plafon bilang, pak, ini apa pak di plafon ini? Buhul. Buhul sihir. Hah, ketemu, ditunjukkan sama apa? Buka, kencingi atau dibakar sama dia. Terus, waktu mau geser-geser lemari, dia cerita ada uangnya dia yang keselip di belakangnya lemari. 100 ribu kan lumayan gitu, keselip belakang lemari. Digeser, ada buhul lagi di situ. Dibakar lagi. Yang ketiga, ketika bongkar-bongkar taman, ketemu lagi buhul. Sudah selesai ketemu buhulnya dibakar semua, selesai. Jadi dengan meruqyah baitun ikra'u Al-Baqarah. Ya, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah suratul Baqarah. Karena dengan membaca Al-Baqarah itu akan mendapatkan berkah. Dengan meninggalkannya itu adalah penyesalan. Dan Al-Baqarah tidak akan bisa dilawan oleh para sihir, para penyihir. Dukun-dukun tidak akan mempan melawan surat Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah. Ada juga yang menceritakan setelah dibacakan surat Al-Baqarah di rumah yang banyak jinnya itu, rampung dia lihat jin-jinnya itu keluar mikulin pakaiannya, kopernya, keluar semua. Ya. Keluar beneran. Ya, kabur dari situ. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Bisa terlihat, bisa. Jin itu bisa menampakkan diri. Antum jangan heran. Jin bisa menampakkan diri. Jadi antum bacain aja suratul Baqarah di situ dengan niat ruqyah. Kalau itu tempat usahanya itu antum ngontrak, antum sweeping dulu bagian-bagian yang tersembunyi, barangkali ada buhul, ada apa. Tahu kan ya buhul ya? Siapa yang enggak tahu? Ya nanti dicari aja di Google kayak apa itu, perangkat-perangkat sihir itu seperti apa. Ya, mantra-mantra dibungkus pakai apa, ditulis, kadang-kadang pakai tulisan Arab tapi enggak jelas. Nah, itu kalau sudah kalau mendapatkan seperti itu dibakar aja. Dibuka atau bisa juga dibuka dengan dibacakan Al-Mu'awwidzat. Ya, setelah itu dibakar. Nah, kalau buhul itu enggak ditemukan, apakah sihir itu masih tetap ada di tempat itu? Bisa ya, bisa enggak? Bisa ya, bisa enggak? Kalau sudah dibacakan Al-Baqarah, insyaallah lari setan-setannya. Yang penting bacanya dengan iman. Jangan baca, oh ya saya coba-coba lah, coba. Coba-coba enggak bisa. Ya. Apakah harus meruqyah sendiri atau dengan bantuan orang lain yang paham ruqyah syariah? Meruqyah sendiri lebih afdal. Karena ruqyah itu doa dan doa itu ibadah. Ruqyah itu membacakan Al-Qur'an, memanjatkan doa-doa kepada Allah, minta perlindungan dari Allah, itu ibadah. Ruqyah sendiri lebih afdal. Bagaimana hukum ustaz dalam tanda kutip yang membuka praktek atau jasa ruqyah? Ya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nabi membolehkan sahabatnya untuk mengambil upah karena dia meruqyah. Dan ada dua akad yang syar'i untuk beruqyah. Bisa diakadkan sebagai ju'alah, seperti kisahnya sahabat yang mampir ke suatu perkampungan minta dijamu tapi enggak dijamu, tiba-tiba dikabari kepala sukunya kampung itu tersengat binatang berbisa. Tanya, ada yang bisa mengobati enggak? Lalu salah satu sahabat itu mengatakan, saya bisa, tapi saya enggak mengobati kecuali kalau ada imbalannya. Imbalannya sekawanan kambing. Kalau sembuh, saya minta imbalan itu. Ini namanya ju'alah atau ja'alah. Kalau sembuh, dia ambil. Tidak sembuh, tidak ambil. Ada yang bisa diakadkan dengan akad ijarah. Ijaratul manfaat. Sewa manfaat. Karena mengobati itu adalah sebuah jasa yang mubah, yang halal. Seperti dokter. Dokter ngobati. Ya, sembuh, tidak sembuh kan tentu terbayar juga. Atau? Ya, karena dia jualan jasa. Dia tidak cuma menjual, tidak menggaransi hasil. Hasil sembuhnya tidak dia garansi. Tapi yang dia jual adalah jasa dia untuk ngobati. Jadi orang ini menjual jasanya dia untuk ngobati dengan cara ruqyah. Ya, dengan membacakan Al-Quran atau dengan memanjatkan doa-doa. Ya, baik diramu dengan minuman tertentu, daun bidara, air, atau sekedar ditiup-tiupkan saja. Boleh ya. Cuman harus ahli. Dan perlu diwaspadai, tidak semua yang membuka jasa praktek ruqyah itu ahli ruqyah. Dan lebih baik seseorang meruqyah dirinya terlebih dahulu daripada dia minta diruqyah kepada orang lain. Karena yang minta diruqyah ini bisa kehilangan kesempatan untuk masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Kecuali kalau dia memang gak bisa meruqyah sendiri, mungkin terlalu parah penyakitnya, kesurupannya parah banget, gak bisa ngeruqyah sendiri, keluarganya juga awam semua, gak pada hafal Al-Fatihah aja gak hafal misalnya, ya orang seperti ini boleh minta diruqyah kepada orang lain. Membacakan Al-Fatihah kepada dosen killer lalu meniupkan ke beliau dengan tujuan agar beliau baik pada kita. Apa itu termasuk sihir? Enggak sih. Kalau sihir sih enggak. Cuman ini kayaknya penyalahgunaan ini. Ya. Penyalahgunaan surat Al-Fatihah. Syair-syair pada lagu juga apakah termasuk sihir? Kalau secara mutlak gak bisa, syair atau alias lirik lagu itu dianggap sebagai sihir. Kecuali kalau memang lagunya itu memiliki pengaruh yang dahsyat, seperti pengaruh retorika orang yang pandai berpidato, dari sisi itu dia bisa dikatakan sebagai sihir. Dengan kembali mengingat bahwa tidak semua yang dinamakan sebagai sihir itu pelakunya lantas dianggap kafir, seperti tafsilnya Imam Syafi'i. Bagaimana jika kita menemukan buhul atau sejenisnya yang terindikasi kuat dari dukun di keluarga kita, apakah kita buang saja atau harus dimusnahkan dan dengan cara apa? Ya, tadi itu dengan dibakar. dibongkar, dibacakan surat Al-Mu'awwidzat, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditiup-tiupkan, setelah itu dibakar. Hukum apa ini, kita makan di warung yang ditempel buhul atau raja, tulisan-tulisan. Kalau kita tahu ada tempelan, ada buhul di situ, jangan makan di situ. Karena biasanya makanan itu kan mengandung unsur hewani, entah daging atau tulangnya dibuat kaldu atau apanya, atau lemaknya. Dikhawatirkan daging ini yang memproses juga mereka yang masih percaya dengan klenik seperti ini. Dan orang yang percaya dengan klenik itu kan musyrik jatuhnya. Makanan orang musyrik itu enggak halal. Sembelihan orang musyrik tidak halal. Apalagi kalau kelihatan itu rajahnya. Masuknya seorang yang min ahli tauhid ke tempat-tempat seperti itu akan dimaknai oleh orang awam sebagai dukungan. Ini kalau tempatnya ini enggak benar, kok si fulan makan di situ tiap hari lagi. Nah ini akan dinilai sebagai baik, tempat ini enggak apa-apa, praktek seperti ini enggak apa-apa, padahal enggak boleh seperti itu. Sudah, oh ini terakhir. Apakah menafsirkan mimpi bagian dari peramal? Ya bisa, ya bisa enggak. Karena masalah mimpi ini juga sering ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, merasa ahli menafsirkan mimpi. Kemudian ditafsirkan ini akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Maka dia dukun terselubung. Dia enggak pakai istilah paranormal, tapi dia penakbir mimpi. Dan yang namanya mimpi itu hatta mau ditafsirkan kayak apa, itu bukan dalil. Gitu loh. Mimpi itu bukan dalil. Apalagi takbir mimpi itu adalah ilmu yang enggak ada buku panduannya. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari, kemudian dipraktekkan, diwariskan ke orang lain, bukan. Orang sekali berAbu Bakar As-Siddiq aja enggak tepat dalam menakbirkan sesuatu. Ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang bisa menakbirkan mimpi ini? Abu Bakar mencoba, saya coba menakbirkan ya Rasulullah. Artinya begini, begini, begini. Asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Sebagiannya benar, sebagiannya salah. Sekali pun Abu Bakar As-Siddiq. Ya, artinya ini bukan sesuatu yang demikian urgen, demikian penting, mulia ilmu ini, sehingga kita harus menaruh perhatian yang lebih. Mimpi itu sendiri hatta benar, kalaupun itu benar mimpinya, itu tidak bisa menjadi dalil. Tidak bisa menjadi dalil. Jadi ngapain kita pusing-pusing mikirin mimpi. Baik. Mudah-mudahan sudah semua ini. Allahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.